warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan waktu insyaallah sekedap macet. Kita melepas pembahasan al-musyahad wal-masarat. Al-musyahad wal-masarat itu kuburan-kuburan dan tempat-tempat ziarah. Di antara pembahasan yang berkaitan dengan tauhid adalah fenomena maraknya kuburan dan tempat-tempat ziarah yang dianggap keramat. Dikatakan oleh beliau, innal musyahad allati naraha fil bilad al-islamiyah, fa innal masyahid allati naraha fil bilad al-islamiyah kal bilad asy-Syam wal Iraq wa Misra wa ghairiha min al bilad la tuwafiqu ta'alim al-islam. Berbagai macam fenomena kuburan yang kita lihat di negeri-negeri Islam seperti negeri Syam, Irak. Syam itu diantaranya Palestine dan sekitarnya, Irak, kemudian Mesir dan yang lain-lainnya. Dari negeri-negeri Islam yang itu semuanya sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kenapa? Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bina'i 'alal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari membangun kuburan. Fa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutassasal qabra wa ayuqada alaihi wa ayubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan, nyemen. Ini membuat bangunan-bangunan di atas kubur, baik sederhana apalagi mewah. Dan Nabi juga melarang untuk duduk di atas kubur. Demikian juga dilarang untuk dibangun di atas kuburan bangunan-bangunan. Sekalian, dalam riwayat yang lainnya ditambahkan dengan wa yuktaba ani, dan tidak boleh ada tulisan-tulisan termasuk tulisan nama atau Al-Quran atau syair atau yang lain-lainnya. Ini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenyataan yang ada, Bapak sekalian, apabila kita memperhatikan fenomena yang ada, hampir semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam justru sesuatu yang dilanggar oleh kaum muslimin dari membangun bangunan, kemudian memberikan tulisan-tulisan, kemudian memberi lampu, memberi shutter atau kelambu, atau juga menjadikan tempat ibadah, salat, doa-doa, baca Quran. Hampir semua yang dilarang Nabi justru menjadi hal yang terjadi pada sebagian kuburan-kuburan kaum muslimin. Mari kita lihat beberapa catatan beliau yang berkaitan dengan masalah ini, fenomena merebaknya kuburan di negeri-negeri Islam, bagaimana sejarahnya, dan siapa yang menghidupkan kebiasaan untuk mengagung-agungkan kuburan tersebut. Yang pertama, inna hadhil mazarat aktsaruha ghairu sahih. Berbagai macam tempat-tempat ziarah yang wujudnya adalah kuburan-kuburan, kebanyakan tidak benar. Kebanyakan tidak benar. Contohnya apa? Contohnya adalah kuburan Husain. Fal Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu istashhada fil Iraq. Husain itu beliau syahid, meninggal dalam keadaan terbunuh dan terhitung syahid. Itu di Irak, kejadiannya di Irak. Waktu itu Husain dalam rangka memenuhi ini panggilan para pendukungnya dari Basrah, orang-orang Basrah. Kemudian justru saat Husain ini mendekati negeri tersebut, mereka malah meninggalkan Husain, yang kemudian Husain dalam keadaan terbunuh. Sehingga sesungguhnya para pendukung Husain lah yang telah mengorbankan Husain dan telah menjadi sebab terbunuhnya Husain. Lalu mereka meratapi di hari kematian Husain yang dikenal dengan hari raya Karbala. Ini tanggal 10 Asyura. Hari raya yang dirayakan dengan kesedihan. Jadi kalau kita melihat hari raya, Bapak sekalian, itu ada yang merayakan hari raya dengan gila-gilaan. Dengan gila-gilaan. Ya mentem, zina, ngumbar kesenangan semaunya. Ini seperti yang terjadi insya Allah, kalau tidak menyalih adat kebiasaannya, itu seperti malam perayaan malam tahun baru. Perayaan malam tahun baru, Bapak sekalian, seorang muslim mestinya ngiman-ngiman agamanya kalau dia perhatian dengan agamanya. Kalau soal orang yang tidak perhatian agamanya, enggak ada urusan. Tidak perlu ada pembicaraan tentang orang yang tidak perhatian dengan agamanya. Yang perlu kita ingatkan adalah orang-orang yang memang hatinya ada kecenderungan pada agama. Kalau orang tidak punya perhatian agama, dia mau jadi kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, menyimpang sapol-polnya, enggak ada urusan. Buat diajak ngomong enggak nyambung. Malah hanya isinya yang bantah gitu aja. Tapi wahai orang yang punya perhatian dengan agama, satu, ketahuilah yang Anda rayakan pada malam tahun baru itu adalah miliknya orang kafir dan tidak terpisah dari agama kekafiran mereka. Yang pertama kali menghidupkan adalah Kaisar Julius Romawi, dan tidak terpisah dari agama kafir mereka. Dan namanya juga tahun Masehi, yang dikaitkan dengan agama mereka, agama Masehi, yaitu Nasrani. sehingga tahunnya tahun kafir yang merayakan kaum muslimin. Yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada setiap kita kaum muslimin, semua perkara jahiliyah telah dibatalkan dan kemudian telah digantikan oleh Allah dengan dua hari raya yang sangat suci dan baik untuk manusia, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, yang menggabungkan antara kesucian jiwa dengan hal yang manfaat untuk manusia. Yang kedua, fenomena tasabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir, yang ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law tahalu juhra dhabbin ladakhaltumuhu qila al-yahud wa nasara ya Rasulullah faman. Nabi ingatkan benar-benar di antara kalian akan ada orang yang mereka mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, yang dalam mengikuti tradisi mereka itu sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai seandainya mereka masuk lubang bob. Lubang bob itu sekalian bukan lubang sekedar masuk lurus keluar lagi, tapi lubangnya berkelok-kelok sulit, yang seandainya itu seakan perkara yang mustahil ditiru oleh muslimin, ternyata di antara muslimin ada yang mengikutinya. Apakah mereka itu maksudnya orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam hadis yang lainnya, Al-Faris wa-Rum wa minan nas illa haula. Manusia siapa lagi kalau bukan mereka? Sehingga intinya Nabi mengingatkan di antara umat Islam ini akan ada yang latah niru Yahudi, niru Roma, ini Nasrani, niru Romawi, niru Persia, intinya meniru orang kafir dan musyrik. Muslim tapi justru gaya hidupnya warna-warna kafir dan warna-warna musyrik, bahkan merasa asing dengan agamanya sendiri. Padahal Nabi kita sekalian mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia meniru satu kaum, maka dia akan termasuk golongan kaum tersebut. Kalau dia meniru orang musyrik, dia dikhawatirkan masuk golongan orang-orang musyrikin. Niru orang kafir, dia dikhawatirkan masuk golongan orang kafir. Niru Yahudi, Nasrani juga demikian. Islam punya ciri khas. Nanti kita mengatakan juga, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Bukan golonganku orang yang mereka meniru selain kami. Kalau kita ternyata nanti disingkang-singkang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pripun? Pancen sing dipengini pengin disingkang Kanjeng Nabi, nopo pengin dirangkul Kanjeng Nabi? Tentunipun setiap kita merindukan untuk menjadi bagian umat Muhammad yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti kita disingkang kemudian dikatakan bukan bagian daripada umat Muhammad karena kegemaran kita yang meniru kepada kaum lain. Kemudian mas kalian, di malam tahun baru, maka bagaimana manusia di malam itu, dalam semalam boleh jadi dia bisa menjadi penganut tiga agama, Yahudi, Nasrani, Majusi. Dengan apa itu? Dengan trompetnya, dengan loncengnya dan dengan apinya. Rasulullah SAW ketika musyawarah dengan para sahabat bagaimana cara memanggil salat, sebagian sahabat ada yang mengusulkan, ya Nabi, kerek gendera mawon, biar genderanya tinggi, nanti orang tahu, baru kemudian kita kumpul salat. Nabi mboten mood, mboten cocok. Lalu ada lagi yang usul, Nabi tiup trompet mawon, kuatetet, kuatetet. Kata Nabi, hadihi amrul Yahud, itu perkara orang Yahudi. Nabi mboten remen. Nabi pakai lonceng aja. Nabi katakan, hadi amrul amrun nasara, ini perkaranya orang Nasrani. Nabi mboten purun. Dan api adalah yang disembah oleh orang Majusi. Sehingga ketika jam 00 orang gegap gempita yang trompetan, yang menyalakan api, pecelap-pecelap, boleh jadi sebagian ada yang lonceng, sehingga semalam dia telah menggabungkan tiga agama, dan dia boleh jadi menjadi bagian daripada ini mereka, dan tentu kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian sekalian, malam perayaan malam tahun baru rata-rata secara umum menghimpun semua wasilah terjadinya perzinaan atau bahkan sampai pada zinanya, khususnya para pemuda dan pemudi. Malam perayaan tahun baru kencang untuk keluar bareng. Yang terjadi mesti mereka tidak mungkin ghotil basor, gak mungkin kencan ghotil basor, menundukkan pandangan gak mungkin. Terjadi ikhtilat, campur baur laki perempuan. Nanti terjadi khalwat, menyendiri atau menyepi. Dari kebiasaan tahun-tahun yang sudah dulu, kalau menjelang tahun baru, kondom niku diobral, ibaratnya diobral besar-besaran. Bahkan sebagian orang memberikan fasilitas, ibaratnya malah ngasih proyek, kalau mau gituan pakai ini loh. Ini tentu kejahatan besar. Sehingga begitu selesai perayaan tahun baru, paginya tukang sapu nyaponi kondom, ngelumpuki kondom. Ini adalah malam jahanam. Sehingga bagaimana telah tersia-siakannya agama, ibadah, akhlak, akidah, dan waktunya habis sia-sia. Maka tidak layak seorang muslim derek nimbrung, ikut-ikut nimbrung dalam perayaan malam tahun baru, nyon ngapunten, sekalipun dengan cara dia mengadakan pengajian akbar malam tahun baru. Niki membuat syariat baru, bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nanti orang taunya boleh, kita boleh merayakan tahun baru tapi dengan cara yang religius. Nanti anak cucu akan membaca ini sebagai bentuk, yaitu sesuatu yang memang layak dilestarikan. Tidak ada yang perlu dilakukan pada malam tahun baru kecuali adalah biasa-biasa, tidak melakukan apa-apa kecuali kebiasaan seorang muslim untuk mengisi waktunya sebaik-baiknya. Muhasabah menjelang malam tahun baru, muhasabah niku sak ben wengi ajeng mati, dia menjelang tidur niku siap-siap mati. Mengke nek bablas nggih suwan alhamdulillah pun resik, nek urip meleng nggih alhamdulillah illati ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sekalian, sehingga antara merayakan malam tahun baru itu antara maksiat dan bid'ah, atau bahkan antara syirik dan kufur, maksiat dan bid'ah. Seorang muslim hendaknya lebih mah betul-betul memelihara agamanya, jangan sampai masuk dalam wilayah ingkang kados makaten. Hari raya pertama isinya uraan, sehingga isinya adalah panggung syahwat. Hari raya kedua dirayakan diantaranya dengan nyenyet. Hari raya Nyepi, pati geni, pati lungo, pati nama mana? Pokoknya nyenyet. Listrik kedah mati, boten itu menyalakan api, boten itu lelungan. Pokoknya nyenyet. Sopi. Niku yang kedua. Yang ketiga, hari rayanya orang Syiah yang dirayakan dengan ratapan Karbala, yang menunjukkan bagaimana ini sangat menjijikkannya, yang secara fitrah orang tidak akan bisa menerima dengan cara yang seperti itu, apalagi Rasulullah SAW jelas-jelas melarang bentuk-bentuk niyahah. Sekalian, hari raya Islam suci dan bermanfaat bagi manusia. Hari raya jahiliyah kotor dan merugikan manusia. Kotor dan merugikan manusia. Harta dihambur-hamburkan enggak manfaat. Cobi trompet sakniki regane pinten? Anten sing 100, anten sing 15, anten sing 20, anten sing 50. Tergantung trompete model pripun. Nek umpamanipun sedasa ewu kemawon yang merayakan 10 yuto, berarti sedasa ewu ping 10 yuto pinten? 100 miliar. Di gua semalam sewengi gua 100 miliar. Enggak ada manfaatnya untuk hamba-hamba Allah, enggak ada. Sehingga mengumpulkan antara kotor, zina, maksiat, yaitu durhaka, menyanyiakan waktu, syahwat, bahkan merusak keyakinan, dengan penghambur-hamburan harta, yang ini jauh daripada ruh, yaitu ajaran Islam. Dan ini semuanya tentu dampak daripada ketidaktahuan kaum muslimin terhadap agamanya. Atau yang kedua, tidak adanya kecemburuan kaum muslimin dengan agamanya, sehingga mereka yaitu rela bergabung dengan segala macam acara jahiliyah, dan termasuk tidak layak mengucapkan selamat-selamat. Selamat tahun baru, selamat Natal, enggak ada yang perlu diucapkan selamat. Kalau hanya mau nyemplung rokok, selamat pribun. Selamat penjaringan jeduk teng jahanam. Yang gak penting pantas. Yang layak diucapkan selamat itu kalau arahnya ke surga. Wong arahnya ke jahanam kemudian diucapkan selamat, antara wong aja nyemplung jurang, nuklun nyemplung jurang, selamat nyemplung mau jurang, kan yang penting patut. Kalau orang bilang itu kan yang sekedar ucapan, omongan, ucapan itu semuanya memiliki dampak. Bahkan dalam agama kita ucapan ini sangat ngeri. Coba panjenengan ngendikan kali garwo, bu, bengi kita pegat, bengi kita pegat. Omongan lho, namun omongan tok wonten niku. Niku panjenengan tenanan utai ketoan jatuh talak. Namun omongan, kalau itu muamalah, sifatnya muamalah, panjenengan mesti boten purun, apalagi yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Ning kathah dajjal-dajjal ingkang pengin mengkaburkan masalah, sehingga dianggapnya ucapan itu tidak membawa dampak apapun, tidak mengurangi agamanya sedikit pun. Ini dajjal-dajjal ngaten iki terlalu kathah, sehingga kita mesti kita waspada sebab kanjeng Nabi piyambak ingkang dikaken inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun. Yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Husain dia syahid di Irak. Dan Husain tidak pernah sampai di Mesir. Walam yasil illa Misra. Tapi faqabruhu fi Misra. Tapi kuburannya itu ada di Mesir. Kubur Saidnya di Irak, matinya di Irak, dikuburkannya di Irak, tapi tahu-tahu kuburannya jedol teng Mesir. Tentu ini adalah ghairu sahih. Kuburan yang tidak benar. Wa akbaru dalilin ala dalik. Dan di antara dalil yang terbesar untuk menunjukkan tentang tidak benarnya kuburan, yaitu Husain anna lau qabran. Husain punya kuburan fil Irak, fil Misra wa Syam. Di Irak enten, teng Mesir enten, teng Syam enten. Lah Husain pinten. Termasuk kuburan kadang-kadang kuburan wali enten, teng mereka enten, teng mereka enten, teng mereka pun di melenten. Ini alasannya yang kata, oh kalau yang kuburan sini sinyalnya. Pancen kuburan aslinya di sana, tapi yang sini sinyalnya sampai sini. Wahuwa wadalilun akhar, dan dalil yang lainnya lagi sekalian yang menunjukkan tentang tidak benarnya masalah kuburan tersebut. Wahuwa anna sahabata la yudfanun la yudfanun al mauta fil masjid. Para sahabat mereka tidak pernah menguburkan mayit di masjid, sebab para sahabat sangat memegangi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Semoga Allah membinasakan Yahud, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau sekalian seperti yang telah terangkan kemarin, para ulama nerangkan setunggal membangun masjid di atas kuburan, yang kedua menjadikan kuburan tempat melakukan amal ibadah, yang ketiga salat menghadap masjid. Ini termasuk, ini masuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Wal hikmah fi dzalik, dan hikmah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah yaitu menyatukan kubur dengan masjid, hatta tabqal masajid khaliatan minasyirki, agar masjid itu betul-betul bersih, kosong dari berbagai macam kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan semua masjid-masjid tempat sujud itu hanya milik Allah. Jangan sekali-kali beribadah bersama Allah kepada yang lainnya. Barang siapa mempersembahkan amal ibadah, bentuk apapun amal ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik. Siapapun selain Allah, entah itu malaikat atau nabi atau wali atau batu atau kuburan atau pohon, apabila dipersembahkan kepada mereka ibadah, maka dia musyrik tanpa pandang bulu. Yang diarahkan persembahan kepada mereka itu siapa? Apakah malaikat, nabi, wali, enggak peduli, semua selain Allah apabila diarahkan kepadanya ibadah, maka statusnya adalah musyrik. Sama aja yang dijadikan sembahan itu malaikat atau batu, enggak ada bedanya. Dua-duanya masuk dalam status yang sama, yaitu musyrik. Wa thabit anna rasula tufina fi baiti. Ada orang yaitu kemudian berdalil dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya kuburan Nabi teng jero masjid. Dasar Wahabi ramelek. Mbok ya dilihat kuburan Nabi di dalam masjid. Pas sekalian, satu yang melarang berkaitan dengan kuburan itu langsung lesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan kubur Nabi di masjid. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah dikubur di masjid dan Nabi sendiri yang melarang. Kemudian Nabi itu dikubur di mana beliau meninggal, belum meninggal di rumah Aisyah sehingga dikuburkan di tempatnya Aisyah, dan rumah Aisyah itu di luar masjid. Asalnya rumah Aisyah di luar masjid. Sampai pada khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah perluasan masjidnya itu memasukkan kuburan. Sampai kemudian tahun 88 Khalifah Al-Walid, mereka memperluas masjid dan kemudian memasukkan kuburan ke dalam masjid karena kebutuhan perluasan. Tapi kemudian di tembok lapis tiga kuburan Nabi Sallam dalam rangka supaya orang tidak bisa menghadap kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh beliau wasabit, dan yang dijelaskan yang pasti bahwa Rasul itu dikuburkan di rumahnya. Walam yudfan fi masjidi, Nabi tidak dikuburkan di masjidnya. Waqad wasa'al umawiyun al-masjida fa'adkholuhu fi. Bani Umayyah, yani pada masalah kekhilafan Umayyah, mereka perluas masjid lalu memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Wailatahum lam yaf'alu, aduhai alangkah seandainya mereka tidak memasukkan, tidak melakukannya, tentu itu lebih baik. Wa qabrul Husain al-an, dan kuburnya Husain sekarang ini fil masjid, di dalam masjid. Yatufu ba'dun nas haulahu, sebagian orang tawaf di sekiling, tawaf mengelilingi kubur Husain. Wa yatlubuna hajatahum, mereka minta-minta kebutuhan mereka kepada Husain. Allati la tutlabu illa minallah, yang sesungguhnya permintaan itu tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasyifail marud, kesembuhan sakit. Wa tafrijil qurabat, menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Wa dinuna ya'muruna annatlubaha minallahi wahdah, agama kita memerintahkan kita agar mintanya hanya kepada Allah saja. Wa alla natufa illa haulal ka'bah, dan agar kita tidak tawaf kecuali hanya di sekitar Ka'bah, karena tawaf itu adalah ibadah dan hanya adanya di dunia itu hanya di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan tidaklah mereka tawaf di Ka'bah. Sekalian, ini catatan pertama berkaitan dengan al-masyahid wal-masarat, kuburan-kuburan dan tempat-tempat yakni ziarah. Adan? Adan? Nggih, kita cek warumian insyaallah telah jangkep pembahasan yang akan beri datang bismillah. Gumiki manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.